lama-lama menanggung rindu. Siang tak gamang-gamang, malam tak sesuk. Ramo-ramo hinggok nan di batu, malu tabang kata mandungo. Lamo-lamo menanggung rindu, siang tak gamang-gamang, malam tak sesuk. Kenai batu jujuk aku rasa Adi Paru.